ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله عزكم الله، kita masuki al-mas'alah yang berikutnya daripada masail jahiliyah, al-mas'alah as-sabi'ah wal 'isrun, yakni yang ke 27. Ta'liful kutub al-batilah wa nisbatuha ilallah. Menulis kitab-kitab yang batil dan dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal. Qala rahimahullah, tasniful kutubil batilah wa nisbatuha ilallah. Kaqawli, fawailun lilladhina yaktubuna al-kitaba bi-aidihim thumma yaqulun hadza min indillah. Menulis kitab-kitab yang batil dan menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam firman-Nya, fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Maka kecelakaan, kebinasaan. Wail diterjemahkan dan ditafsirkan oleh sebagian mufassirin adalah nama satu lembah di dasar neraka jahanam, di mana seandainya gunung-gunung ya ditaruh di situ, diperjalankan, akan hancur lebur gunung-gunung tersebut, tidak akan sanggup untuk menahan dahsyatnya panas yang ada di lembah Wail. Itu disediakan bagi siapa? Lilladzina yaktubuna alkitab, bagi orang-orang yang mereka mencatat, menulis alkitab. Biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Artinya itu bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada wahyu dari Allah, tetapi dinisbatkan kepada Allah. Tsumma yaqulun hadza min indillah. Mereka menyatakan ini dari Allah, padahal mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, min afatil yahud annahum yu'allifuna al-mu'allafat wa yaktubunaha bi'aidihim. Di antara penyakit-penyakit orang-orang Yahudi, yakni kerusakan-kerusakan yang ada pada mereka, annahum yu'allifuna al-mu'allafat, mereka menulis berbagai macam tulisan-tulisan. Wa yaktubunaha bi'aidihim. Kemudian mereka mencatatnya dengan tangan-tangan mereka. Wa yatmanunaha al-batil, dan mereka mengisi kitab-kitab tersebut dengan berbagai macam kebatilan-kebatilan. Jadi ini merupakan sesuatu yang menjadi ciri khas orang-orang Yahudi, yang kemudian terwariskan oleh kaum muslimin, sebagian daripada kaum muslimin dari kalangan ahlul batil, ahlul ahwa, ahlul dholal. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan hadza min indillah. Mereka menyatakan ini dari sisi Allah. Yahsulu ala mukafa'at minan nas, agar mereka mendapatkan mukafa'ah dari manusia, mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawiyah mengatasnamakan agama. Aw yabi'u hadhil kutub fil aswaq wa tadur alaihim amwalan, atau mereka menjualnya kitab-kitab tersebut di pasar-pasar sehingga menghasilkan uang, harta bagi mereka. Yang pertama, kondisinya mereka menulis untuk kemudian mendapatkan mukafaah, bisa dari pemerintah atau bisa dari lembaga yang mereka ya bekerja di situ. Ini satu keadaan. Keadaan yang kedua, mereka mencatat kemudian menjualnya di pasar-pasar, yang dengan itu tentunya mereka mendapatkan keuntungan. Karena di masa-masa tersebut, pada saat penguasa, raja ataupun kaisar ataupun yang semisalnya, mereka begitu menghormati ahlul ilmi di kalangan ar-ruhban, ahlul ilmi di kalangan ya pendeta-pendeta Yahudi. Mereka memiliki kedudukan. Sedangkan kalau mereka menulis sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat, akan bertentangan dengan banyak kebijakan-kebijakan penguasa, dan mereka tidak akan mendapatkan keuntungan duniawiyah sama sekali di situ. Alih-alih mendapatkan keuntungan duniawiyah, bahkan bisa saja mereka akan mendapatkan malapetaka. Maka mereka menyembunyikan ilmu, mereka menyembunyikan Alkitab, menyembunyikan daripada At-Taurah, dan mereka menulis dengan tangan-tangan mereka, menjelaskan tentang perkara-perkara agama, min indi anfusihim, dari diri-diri mereka sendiri, tetapi mereka menyatakan hadza min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, mungkin mereka tidak punya relasi terhadap pemerintah, terhadap ya aparatur negara atau terhadap penguasa. Tetapi mereka memiliki kemampuan untuk menulis, menyusun kalimat, mengatasnamakan agama, kemudian dia jual di pasar-pasar. Maka keadaan yang seperti ini pun terjadi ya. Dua keadaan ini terjadi pada umat ini saat ini di berbagai belahan negeri. Orang-orang yang dekat dengan penguasa, mereka menulis tulisan-tulisan untuk dijadikan sebagai kurikulum di satu ya instansi pendidikan. Mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, dinisbatkan kepada agama. Bagi yang tidak memiliki keterikatan dengan instansi-instansi tersebut, mereka menulis, kemudian mereka cetak dan mereka sebarkan, dan mereka lariskan, mereka dagangkan di pasar-pasar kaum muslimin. Isinya adalah propaganda-propaganda yang menyesatkan. Maka ini merupakan amaliyah jahiliyah batilah. Wa tasniful kutub ad-dallah wa tarwijuha 'alan nas hirfatul yahud. Dan menulis kitab-kitab sesat, kemudian melariskannya kepada manusia, ini merupakan hirfatul yahud, profesinya orang-orang Yahudi. Wa man tasabbaha bihi min hadhil ummah, dan profesi daripada orang-orang yang serupa dengan mereka dari umat ini. Sebagaimana tadi telah dijelaskan, apa yang terjadi pada Yahudi terjadi pada umat ini pada saat ini. Wal wajib 'alal 'alim, dan ini merupakan bentuk daripada tasdiq atau misdaqu ma qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tattabi'una sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kata laudah kalau duhur notobin lah dohur tumu. Sampai pun kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan masukinya. Al Yahud wa Nasara sama. Ya ini Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Wal wajib 'alal 'alim hina ma yaktubu syai'an minal 'ilm an yattaqiyallaha subhanahu wa ta'ala. Dan yang wajib atas seorang yang 'alim di saat dia mencatat sesuatu daripada ilmu agar dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yaktubu illa ma yuwafiqul kitab wa sunnah. Dan tidak mencatat, tidak menulis kecuali apa yang sesuai dengan Alkitab wa sunnah. Ini kewajiban orang yang alim. Dan ini merupakan tanggung jawab yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaukan dengan kalimat yashtaruna bi'ayatillahi tamanan qalila, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, adalah seperti yang dilakukan oleh Yahudi tadi, yang di depan tadi. Bukan seseorang yang menulis tulisan ilmiah kemudian dia jual, oh itu berarti ya mengambil daripada ayat-ayat Allah harga yang sedikit. Tidak, bukan. Itu termasuk daripada amal soleh. Bahkan itu dikatakan sebagai sebaik-baik daripada rizki, sebaik-baik daripada rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang mengajarkan ataupun menulis tulisan untuk kemudian menghasilkan dengannya perkara dunia, kalau itu tidak dijadikan sebagai niat, itu tidak dijadikan sebagai apa? Sebagai tujuan. Itu sebagai sesuatu yang sekedar apa yang diizinkan oleh syariat. Ahaku mataqulu nabihi kitabullah. Ahaku mataqulu nabihi al-ajr kitabullah. Sebatas itu maka diperbolehkan. Selama niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mereka menulis berbagai macam tulisan, tasnif, kutub. Mereka berusaha untuk menulis ulang, cuman maksudnya dari masih makhtutot kepada sesuatu yang bisa dicetak. Nah, ini butuh keterampilan khusus. Namanya orang yang melakukannya itu disebut dengan muhakkik. Ya, muhakkik ini bukan sembarang orang bisa melakukan. Karena tulisan-tulisan ulama zaman dahulu tidak ada titik koma. Ya, dan khotnya pun tidak semudah sekarang kita membaca khotnya itu. Sehingga di saat kemudian apa namanya kitab-kitab seperti ini, terkadang di awal kitab ada gambar nuskhah yang aslinya, ya, pada awal kitab. Ada gambar nuskhah aslinya. Ya ini maksudnya bahwasanya penulis ini dia memang ini bukan tulisan dia, tetapi dia mengambilnya dari nuskhah tulisan aslinya yang dia tulis kembali, dia bacakan. Yang mampu membaca seperti ini tidak sembarang orang, ya. Tidak setiap kemudian orang bisa membaca kitab kemudian mampu untuk membaca hal tersebut. Maka ini semua adalah usaha-usaha yang masykur, ya, usaha-usaha besar yang masykur, ya. Yang tentunya dia berhak untuk mendapatkan mukafaah darinya. Sehingga orang yang kemudian sekedar meniru, ya, kemudian dia mencetak semaunya, ini melanggar daripada hak-hak saudaranya. Ini diatur di dalam perundang-undangan dan disetujui dalam Islam, dalam syariat. Hak apa? Hukuk toba mahfudzah, begitu tertata di sini. Tayyib. Wal wajib 'alal 'alim hina ma yaktubu syai'an minal 'ilm an yattaqiyallaha subhanahu wa ta'ala wa la yaktubu illa ma yuwafiqul kitab wa sunnah li'annahu mas'ulun 'an kitabati. Yang wajib atas setiap 'alim di saat dia mencatat sesuatu daripada ilmu agar dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar dia jangan mencatat sesuatu kecuali sesuai dengan Alkitab wa sunnah. Kenapa? Karena dia mas'ulun 'an kitabati. mas'ul, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia catat tersebut. Fala yaktub fi fatwa wala fi muallafi wala fi maqalati illa ma yuafiqul kitab wa sunnah. Maka jangan seseorang mencatat pada fatwa-fatwanya, ya, pada tulisan-tulisannya, pada kitab-kitab karangannya, ataupun pada makalah-makalahnya, kecuali apa yang bersesuaian dengan Alkitab. Walaupun kusyai'an nafsi, wah, dan agar jangan mencatat sesuatu sedikit dari diri-diri. Qul hadza minasy syara', kemudian ini dari syariat. Au hadhihi syari'ah, atau mengatakan syariat. Ini adalah perintah kepada kebinasaan sebagaimana kebinasaan ahlul kitab. Wa ma aktsara tasniful kutub fi hadhil ayyam, berapa banyaknya tulisan-tulisan kitab ini sekarang kita ini. Awil rosail atau risalah-risalah, awil fatwa batilah bismil Islam, atau fatwa-fatwa sesat dengan atas nama Islam. Ini yang disebut dengan propaganda. Propaganda yang merusak daripada tatanan-tatanan agama, yang dengan itu tersesatkan banyak sekali manusia. Jumlah yang Allah bihi alim, hanya Allah yang mengetahui jumlahnya, betapa banyaknya. Wa hadza mithl fi'lil yahud, dan yang seperti ini semisal perbuatan orang-orang Yahudi. Kita ini orang-orang liberal, Islam liberal. Allah musta'an. Af'alahumullah bima yastahiqun. Fa hadza yunabbahu al-muslim alladhi yurid an yaktuba aw yu'allif aw yufti an yatawaqqaf 'inda hududillah subhanahu wa ta'ala. Maka ini hendaknya seorang muslim dia yatanabbah, waspada, sadar. Seorang yang hendak menulis, hendak mencatat, hendak berfatwa, agar dia berhenti pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa yattaqiyallah, dan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaktubal lil haq, wa yaktuba lil haq, dan agar dia mencatat hanya untuk kebenaran. Wa illam yardun nas, walaupun manusia tidak suka, walaupun manusia tidak ridha. Al-mas'alatu tsamina wal 20, raddu ma 'inda ghairihi minal haqq. Masalah berikutnya ini masih juga berkaitan dengan masalah sebelumnya. Masalah yang ke-28. Raddu ma 'inda ghairihi minal haqq. Menolak apa yang ada pada selain mereka daripada kebenaran. Kalau kebenaran itu bersumber dari selain golongan mereka, maka mereka menolaknya walaupun itu adalah kebenaran. Ini merupakan perangai-perangai jahiliyah. Qala al-mu'allif rahimahullah annahum la yaqbalun minal haqqi illa alladhi ma'a ta'ifatihim. Bahwasanya mereka tidak menerima kebenaran kecuali apa yang ada pada golongan mereka saja. Kaqaulihi, sebagaimana firmannya, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka mengucapkan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, idza qila lahum aminu bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu nu'minu bima unzila alaina. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina, kami beriman tetapi kepada apa yang diturunkan kepada kami saja. Ay ala Musa alaihi salam, yakni kepada Musa, maksudnya apa, kitab Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan kami ingkar terhadap apa yang selainnya. Ay ghairu, yakni wara'ah di belakangnya maksudnya adalah yang selainnya. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal itu adalah kebenaran juga. apa yang turun kepada selain mereka, yakni kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada Isa sebelumnya, ya. Injil itu adalah hak. Musaddiqan lima ma'ahu, membenarkan apa yang ada di sisi mereka. Yaqulun, mereka menyatakan, nahnu nu'minu bitawra allati unzilat ala nabiyyina Musa wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal injil alladhi anzala ala unzila ala Isa wal Qur'an alladhi unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan, kami beriman dengan Taurat yang diturunkan kepada nabi kami Musa, dan kami tidak mau beriman dengan selainnya. Yani tidak mau beriman dengan Injil yang diturunkan kepada Isa, dan tidak mau beriman dengan Quran yang diturunkan kepada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal Injil itu adalah kebenaran yang sifatnya membenarkan apa yang ada pada mereka. Kalau mereka orang-orang yang jujur dan mereka menginginkan kebaikan kepada umat manusia, tentunya mereka akan ya segera untuk membenarkan Injil. Kenapa? Ini loh bukti bahwasannya kami benar. Datang Rasul yang setelah kami membenarkan seperti apa yang kami bawa, yang ada pada kami, Taurat. Kan begitu mestinya. Karena tidak ada jalan untuk membenarkan daripada apa yang mereka pegangi di luar sana. Ya, tidak ada jalan kecuali dengan adanya sesuatu yang datang berikutnya membenarkan, ya kan? Ini menjadi saksi bahwa apa yang mereka pegangi itu benar. Tapi di saat datang kok justru mereka malah mengingkari. Ini mengingkari justru pada apa yang mereka bawa sendiri. Maka tidaklah melakukan perbuatan seperti ini kecuali orang-orang yang begitu sangat besar permusuhannya. Aladul Khosim. Ya, ini orang-orang Yahudi. Fa raddallahu alaihim bi annakum idza kuntum tattabi'una ma unzila ala Musa fa kaifa taqtuluna al-anbiya. Maka Allah alaihi taib, Allah Subhanahu wa taala radda alaihim, membantah mereka dengan menyatakan, kalau seandainya kalian benar-benar mengikuti apa yang diturunkan kepada Musa, jujur dengan ucapan kalian tersebut, kenapa kalian justru membunuh para anbiya? Kenapa kalian bunuh para anbiya? Hal unzila ala Musa qatul anbiya? Apakah diturunkan kepada Musa di dalam Taurat? Apakah ada di situ? Wahai Bani Israel, jika datang kepada kalian seorang nabi, maka bunuhlah. Haitsu qatalu Zakaria wa qatalu Yahya. Di mana mereka telah membunuh Zakaria, membunuh Yahya. Dua nabi, dua rasul Allah yang mulia. Wa hammu bi qatli Isa alaihi salam. Bahkan mereka juga bertekad akan membunuh Isa alaihi salam. Fa rafa'ahu Allahu ilaihi. Lantas Allah mengangkat Isa ke atas langit. Wa asamullah, lindungi dari mereka. Isa. Mereka bunuh para nabi yang mengajak kepada kebenaran, mengajak yang ajakan tersebut pada hakikatnya juga ajakan kepada apa yang mereka pegangi, yakni Taurat. Karena tidak ada bedanya Injil dengan Taurat. Hanya bahkan di dalam Injil itu terdapat perkara-perkara yang memudahkan bagi mereka, ya. Di dalam Injil tersebut Isa mengatakan bahwasannya, aku datang untuk memberikan kemudahan-kemudahan pada kalian. Banyak perkara-perkara yang disyaratkan di dalam Taurat itu adalah syarat-syarat yang berat sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang mereka kerjakan. Maka datanglah Isa, diutuslah Isa dengan membawa satu aturan-aturan yang lebih mudah. Waliuhillalakum ba'dalladzi khurrima 'alaikum, agar aku halalkan kepada kalian apa yang sebagian dari apa yang diharamkan Allah kepada kalian sebelumnya. Dihalalkan sebagian yang diharamkan. Ya, ini kemudahan. Akan tetapi justru mereka membunuhi rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wahamu biqatli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga mereka bertekad tidak membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi berbagai macam makar-makar dari orang-orang Yahudi. Dan bahkan di antara apa yang menyebabkan kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh para ulama adalah racun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahum muhimmatuhum qatlul anbiya, maka mereka ini, si mereka adalah membunuh para nabi. Misinya mereka itu membunuh para nabi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala jelaskan, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang kalian tidak senang, tidak cocok dengan diri-diri kalian, kemudian kalian sombong, sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh. Ba'du rusul kadzabuhum wa ba'du rusul qataluhum. Sebagian rasul ada yang didustakan, sebagian lagi bahkan dibunuhi. Limadha? Kenapa? Li'annahum ja'uhum bima la tahwa anfusuhum. Karena para rasul itu datang dengan membawa sesuatu yang tidak selaras dengan hawa nafsu mereka. Fa kaifa yaqulun, lantas setelah itu semua yang mereka lakukan, bagaimana bisa mereka mengatakan nu'minu bima unjila alaina? Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Di mana keimanan kalian? Apa yang kalian imani? Kalian bunuh para nabi. Wa aina hadza min al-iman billati unzila alaihim? Di mana perbuatan ini yang menunjukkan keimanan setelah apa yang telah mereka kerjakan? Wa aidan mimma unzila alaihim fit Taurah na'tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kata Syekh, termasuk daripada apa yang diturunkan kepada mereka di dalam At-Taurah adalah penggambaran tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat, ciri-ciri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bayan risalatih wa sifatih alaihi salatu wassalam, menjelaskan tentang risalahnya, sifat-sifatnya alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahlul kitab Yahudi terkhusus mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kita mengenal anak-anak kita. Ya. Bagian-bagian tubuh yang paling tersembunyi kita tahu ciri-cirinya, ya. Bahkan mungkin ada tahilalat di bagian tertentu pada tubuhnya, ya, yang paling terselip dan tersembunyi, kita akan bisa mengetahuinya. Apa ciri anak kamu yang paling dominan, yang mungkin tidak ada yang mengetahui kecuali kamu? Oh iya, saya tahu. Ciri anak saya adalah andeng-andeng yang ada di bawah ketiak misalnya. Siapa yang tahu di bawah ketiak ada andeng-andeng misalnya? Nah, kecuali orang tuanya. Ini gambaran Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlul kitab. Mereka itu mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada umat manusia selain mereka yang mengenali sebagaimana pengenalan mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Falimadza lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Lantas kenapa mereka tidak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa iman bima unzila alaihim. Padahal keimanan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu artinya adalah keimanan kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Karena telah jelas di dalam kitab mereka penjelasan-penjelasan ciri-ciri tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafaru bih, padahal mereka telah mengkafirinya. Hum yaqulun nu'minu bima unzila alaina, dalam keadaan mereka mengatakan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Wa hadza yasmal man yaqul ana la attabi'u illa fulanan minal ulama. Dan sekarang Syekh memberikan faedah yang lain. Kalau itu adalah perbuatan Yahudi, ya, kita tinggalkan perbuatan Yahudi. Sekarang kita proyeksikan pada keadaan umat di masa ini. Hadza yasmal, man yakul ini tercakup padanya, yakni mencakup pula keadaan orang-orang yang menyatakan ana la attabi illa fulanan min ulama. Aku tidak mau ikuti kecuali fulan dari ulama. Jadi mengkultus individukan seseorang. Kalau dari ulama fulan maka benar. Kalau yang lainnya saya enggak mau nerima. Mengkultus individukan. Seolah-olah kebenaran mutlak adalah apa yang bersumber darinya. Wal wajib annahu yakbal al-haq wa la yata'assabu li imamih. Padahal yang wajib adalah dia menerima al-haq dan tidak ta'assub kepada imamnya, kepada pemimpinnya. Au li madrasati atau kepada madrasahnya, tempat dia belajar. Au li syaikhi atau kepada syaikhnya. Ta'assub kepada madrasah, misalnya pokoknya Damaj. Kepada syaikhnya pokoknya Ali Hajuri misalnya. Ta'riful Hajuri. Masa minta sayan anhu ayo Yahya bin Ali al-Hajuri. Kan syekhi. Kan syekhi. Kan kan untuk zaman anak terus di zaman. Tayyib. Awli syekhi. Mithlu ma syekhi. Atasnya seperti masayih-masayih yang ada pada toriqoh-toriqoh. Ada banyak turuk. Kalau di sini disebut dengan tarikat ya. Tarikat-tarikat. Tarikat Naksabandiyah, Jistiyah, Sahrawardiyah, dan seterusnya. Ya ta'asabulahum al-muridun wa'al-alba. Murid-murid mereka ta'asub kepada mereka. Pengikut-pengikutnya ta'assub dengan membabi buta kepadanya, tidak lagi dengan akal sehat, tetapi dengan hidung yang telah dicucuk skarbo. Allahu musta'an. Wala yakbalunal haq illa ma qala haula, tidak mau menerima kebenaran kecuali apa yang diucapkan oleh pimpinan tarikatnya. Wa hadza amrun batil, ini adalah perkara kebatilan. Lana ula yajibu ittiba muayyan minal khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah wajib, ya, tidak boleh memang seperti ini, ya. Ittiba'u muayyan, tidaklah wajib mengikuti seseorang tertentu dari makhluk ini kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja, ya. Itu yuqad wa yutrak min qawli illa sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik. Kulumankan, siapa saja itu diambil dan ditinggalkan ucapannya kecuali pemilik kuburan ini, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man qala innahu yajibu ittiba muayyan ghair rasul fa innahu murtad. Dan orang yang mengatakan wajib mengikuti fulan, dan fulan ini bukan rasul. Ya. Wajib mengikuti Ghulam Ahmad misalnya. Maka dia murtad, bukan lagi Islam, menganggapnya sebagai Rasul, berarti menjadikannya sebagai Nabi, ya. Nabi yang baru. Yustatab, ya. Maka diminta agar bertobat. Faita bawa illa kutil. Kalau mau bertobat itu yang diharapkan, kalau tidak maka ya hukumannya adalah hukuman bagi orang yang murtad. Kama qarrara dhalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah li'annahu ja'ala fulanan musawiyan lirrasul. Sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam beberapa fatwa beliau, karena dia telah menjadikan fulan, ya, orang tersebut musawiyan lirrasul sallallahu alaihi wasallam, sebanding dengan Rasul. Maka seolah-olah mengangkat dia sebagai nabi, maksum daripada dosa. Dan satu hal yang sangat lucu sekali, hal itu dinisbatkan kepada salafiyin, kepada kita. Allahul musta'an, dituduh kita ini, ya, apa saja yang datangnya dari Syekh Robi berarti dia adalah satu kebenaran mutlak, dianggap sebagai satu wahyu, seolah-olah begitu. Tidak ada yang seperti itu. apa yang kita lihat dan apa yang kita saksikan tidak seperti itu. Apa yang kita pelajari berbagai macam kitab para ulama, kitab Syekh Fauzan, ya kan? Kitab Syekh Al-Utsaimin, kitab Syekh Bin Baz, ya kan? Masyayikh yang lainnya. Syekh Abdullah Bukhari ataupun masyayikh-masyayikh yang telah meninggal dunia. Syekh Sa'di, Syekh Syangkiti, ya, dan yang lainnya. Allahul musta'an. Lantas gimana kemudian mereka mengatakan segala sesuatu pokoknya kalau bukan dari Syekh Robi tidak diterima oleh kelompok ini. Allahul musta'an. Ajib. Kabura maktan indallah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim illa in yaquluna illa kadhiba. Wala ahad yajib ittiba'u illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang pun yang wajib untuk diikuti kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ghairuhu minal a'imma wal ulama rahimahumullah fayattabi'una fima wafaqu fihi al-haq. Adapun selainnya daripada a'immah dan ulama rahimahumullah, maka tidaklah diikuti kecuali apa yang bersesuaian dengan al-haq. Bersesuaian dengan al-haq. Dengan dalam perkara rudud ilmiah, perkara-perkara yang terkait dengan tawaif wal jamaat, maka Syekh Rabi memang yang paling mumpuni dalam perkara ini. Bukan kita mengkultuskannya, ya. Syekh Rabi laisa bi ma'sum. Akan tetapi bukan itu maksudnya. Beliau berada di atas al-haq. Wa 'alal haq 'alal bayyinah fi hadza al-qadhiyah fi hadhil mas'alah fi hadhil qadhiyah fi jami'al qadhiyat allati marrat bihi. Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala. Wa ma akhta'u fihi min al-ijtihad fa innahu la yajuzu akhdhu. Adapun apa yang salah pada mereka daripada ijtihad, maka tidak boleh mengambilnya. Walau kana min al-a'immah, walaupun bersumber dari a'immah. Wa hum yaqulun dzalik. Dalam keadaan mereka para a'immah pun juga menyatakan demikian. Yaqulun la ta'khudhu min aqwalina illa ma wafaqa kalamar rasul. Jangan kalian mengambil daripada ucapan-ucapan kami kecuali apa yang bersesuaian dengan sabda-sabda Nabi. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.